Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu. ومن يدلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين Amma ba'd. Berkata Syekh Muhammad Abdul Wahab rahimahullah wa tiwalatu syai'un yasna'unahu yaz'umuna annahu yuhabbibul mar'ata ila zawjiha war rajula ila imra'atihi. Wattiwala wawu ataf yang kebenaran yang sebelumnya atau kemana? Inna ruqa wattama'ima wattiwalata syirkun rawahu Ahmad wa Abu Dawud. Wattiwala adalah sesuatu yang mereka buat. Mereka punya anggapan. Atau mereka menganggap. Dengan sesuatu yang mereka bikin tadi. Dengan nama tiwala. Bahwasanya tiwala itu bisa menjadikan seorang perempuan cinta kepada suaminya. Dan suami bisa cinta kepada istrinya. Ya kan? Maka dikatakan termasuk dari jenis sihir. Wahuwa darbun minas sihir. Nau'un minas sihir. Mana darbun? Nau'un. Termasuk dari macam-macam yang berhubungan dengan sihir, yaitu tiwala tadi, karena sifatnya bisa menjadikan seorang perempuan cinta kepada suaminya dan suami menjadi cinta kepada istrinya. Berkata Syekh Abdul Rahman bin Hasan Ta'ala, qauluhu wa tiwala at-tiwala qala al-musannif, yani al-mu'allif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ya sa'un yasna'unahu yaz'umuna annahu yuhibbul mar'ata ila zawjiha wal rajula ila imra'atihi. Wa bihadha fassara Ibnu Mas'ud rawi al-hadis. Jadi tadi yang dikatakan sesuatu yang mereka buat, mereka punya anggapan bahwasanya hal tersebut bisa menjadikan pasangan suami istri saling cinta mencintai. Dengan penafsiran ini yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud, seorang sahabi yang meriwayatkan hadis ini juga, perawi hadis. Perawi hadis ini yang menafsirkannya. Kama bi sahih Ibnu Hibbana. Bukan Ibnu Hibbanin, Ibnu Hibbana. Mamnun sharf. Wal Hakimi. Qalu. Yani mereka para muhadisin mengatakan, ya Abu Abdurrahman, ini para murid-muridnya Abu Abdullah bin Mas'ud. Hadir ruku wa tamaimu qad arafnaha. Famati walatu. Jadi orang-orang yang mengambil riwayat dari Abdullah bin Mas'ud tanya kepada beliau, Kunia beliau adalah Abu Abdurrahman. Rukyah-rukyah ini dan tamimah-tamimah ini kami telah mengetahuinya. Maka apa yang dimaksud dengan tiwalah? Berkata Abdullah bin Mas'ud, Sayun nasna'uhu linnisa. Di sini, Sayun nasna'uhu. Sesuatu yang kami buat. Maknanya mereka. Bukan kami, maksudnya bukan kon Abdullah bikin. Sekedar ingin menafsirkan saja. Bukan kok kemudian maknanya itu Abdullah bin Mas'ud bikin apa? Bikin tiwalah. Maksudnya sekedar ingin menafsirkan tentang makna tiwala yang ditanyakan kepada beliau. Maka beliau mengatakan sayun nasna'uhu linnisa tahabbabna bihi. Ada bihinya. Ila azwajihinna. Sesuatu yang kita bikin ya kan, kita kasihkan kepada para wanita. Wanita itu dengan sesuatu tadi tiwala tadi bisa menarik suami-suami mereka agar cinta kepada istri-istrinya. Kita habatna. Bisa dengan usaha itu menjadikan para suami cinta kepada istri-istri mereka. Ya kan? Dan ini yang dilakukan di zaman kita adalah para dukun yang bisa melakukannya. Para tukang sihir. Kalau Al-Hafidh, berkata Al-Hafidh Ibn Hajar, tilawatu bikasril musannat. Al-musanad adalah ta itu titik dua. Wa fathil wawi, wawunya di fathah, walam juga di fathah. Mukhaffafan. Bukan musaddadan. Bukan tiwallah, tapi tiwalah. Bacaannya tiwalah ringan, bukan tiwallah. Yaitu sayun kana til mar'atu tajlibu bihi mahabbata zawjiha, yaitu sesuatu yang dulu perempuan itu bisa menarik cinta suaminya dengan melakukan sihir tadi berupa tiwalah. Nah, mungkin dengan cara yang dianjurkan oleh dukunnya atau tukang sihirnya, entah taruh di mana, mungkin taruh di makanannya atau di minumannya atau yang di pakaiannya, tempat tidurnya dan semisalnya. Maka dikatakan wa darbun minas sihri. Wallahu a'lam. Maka di sini dikatakan wa darbun minas sihri termasuk nau'un minas sihri. Suatu bentuk dari ilmu sihir atau perkara yang dijadikan untuk sihir. Lihat catatan kaki nomor 1. Ada semuanya enggak? Ada. Berkata Syekh Muhammad Hamid Fiqi rahimahullah taala, wa in za'ama alladhina yasna'unaha lin-nisa annahum muslimun wa mutadayyinun, wa in za'ama dan walaupun dan apa? Apa ini apa? Walaupun yang itu, wa in za'ama dan jikalaupun dan sekalipun orang-orang yang membikin tiwala tadi untuk para wanita, bahwasanya mereka itu menganggap diri mereka adalah muslimun dan mutadayyinun. Tadayyana, yaitu orang yang mutadayyin, orang yang patuh dengan agama. Itu namanya mutadayyin. Rajulun mutadayyinun. Wa mar'a mutadayyinatun. Itu maksudnya seorang yang patuh dengan agama. Jadi walaupun mereka menganggap diri mereka orang-orang muslim dan patuh dengan agama. Wa annama yaktubunahu minal Qur'an wa asma'illah. Dan walaupun yang juga yang ditulis adalah apa yang mereka ambil dari Al-Qur'an dan dari nama-nama Allah. Maka termasuk juga dalam kategori sihir, enggak ada beda. Walaupun yang membuat punya anggapan diri mereka muslim, orang yang patuh dengan agama, yang mereka buat adalah dari Al-Qur'an dan nama-nama Allah. Fa innam yaf'aluna dzalika tadlilan bil Qur'an wa ilhadan fihi. Maka sungguh Mereka melakukan hal tersebut adalah untuk penyesatan dengan menggunakan Al-Quran dan untuk penyelewengan terhadap Al-Quran. Jadi penyesatan pakai ayat Al-Quran. Penyelewengan terhadap apa yang ada dalam Al-Quran dibikin ilhad, dibikin penyelewengan. Nah. Nah kalau itu perhatikan, walaupun yang bikin adalah kiai atau ustad, ya, atau mungkin punya pesantren, ini adalah tidak ada lain kecuali adalah penyesatan dengan membawakan ayat Al-Quran dan penyelewengan terhadap apa yang ada dalam Al-Quran dari ayat-ayat Allah dan nama-nama Allah, itu namanya ilhad. Li'annam yaktubunau ala tariqatil yahud hurufan muqatta'atan wa bimidadin khasin. Kamu muter sama sabit. Karena mereka menulis apa yang mereka tulis itu di atas metode Yahud. Bagaimana? Yaitu huruf-huruf yang terpotong-potong dan dengan tinta yang khusus. Midad. Tinta yang khusus. Walaupun dipotong-potong ada hak-hak, jim-jim, dal-dal, rok-rok, dan yang semisalnya. Tintanya juga khusus. Wa yumazzizunahu bi'adiyatin jahiliyatin wa bi'khututin yadu'munaha ala surati khatami Sulaiman alladikana fi sirru mulkihi. Dan mereka mencampur aduk. Apa yang mereka ambil dari Al-Quran tadi dengan huruf yang terpotong-potong dengan doa-doa. Doa-doa jahiliyah. Bi'ad-iyah. Doa jamaknya ad-iyah. Dan dengan garis-garis. Doa-doa jahiliyah dan garis-garis yang mereka anggap. Garis-garis itu adalah di atas bentuk. Apa? Cincinnya Sulaiman. Yang dengan cincin itu. Di dalamnya ada rahasia kerajaannya Sulaiman. Sulaiman adalah Rasul. Juga Raja. Raja dan Rasul. Paham? Nah. Seorang Raja dan seorang utusan. Kama yazimul Yahud alladina ya'takiduna kufra Sulaiman. Sebagaimana orang-orang Yahudi. Yahud itu jamak. Mufradnya Yahudi. Satu orang Yahudi adalah Yahudi. Kalau Yahud, orang-orang Yahud. Sebagaimana orang-orang Yahud punya anggapan, atau mereka yang menganggap bahwasanya mereka berkeyakinan tentang kafirnya Sulaiman. Kenapa Sulaiman kafir? Karena punya ilmu sihir. Wa anna kana yusakhirul jinna bisihri la bibu'zidatin minallah. Anggapannya Yahud bahwasanya dulu Sulaiman itu bisa menundukkan jin dengan sihir. Bukan dengan mukjizat dari Allah Ta'ala. Ini anggapannya Yahud terhadap Nabi Sulaiman. Wa ala hadhil aqidah al-Yahudiyah ad-dajjalun alladhina yaktubuna tamaima wa tiwalat. Dan di atas aqidah Yahudiyah inilah orang para dajjal tadi. Mereka-mereka yang menulis tamima-tamima dan tiwala-tiwala. Wa yaz'umuna anna lil hurufi wal asma'i khodaman atau khudaman yaqumuna bima yutlabu minhum minal a'mal as-sihriyah ittakhiduna anwa'an minal bukhur wal adawat al makhsusah alati yuhi biha sayatinuhum wa kullu dhalika minal kufril adim. Dan mereka menganggap bahwasanya huruf-huruf dan isim-isim yang mereka tentukan tadi adalah khodaman. Ada apa? Ada khodam-khodamnya. Huruf-huruf itu dan isim-isim yang mereka tentukan itu di sana, di dalamnya itu kandungannya adalah khodam. Pembantu-pembantu Mereka bisa melaksanakan apa saja yang diminta. Bima yatlubu minhum. Dengan apa saja yang diminta oleh Sulaiman dari mereka. Berupa amalan-amalan sihir. Dan mereka menjadikan macam-macam. Anwa'an minal bukur. Apa bukur itu? Asap. Bukur itu asap. Antum tahu bukur itu apa? Asap. Wittakhiruna anwa'an minal bukur. Dan mereka itu membuat macam-macam berupa asap-asap. Wal-adawat. Al-adawat. Al-adawat. Apa al-adawat? Alat-alat khusus, benda barang bahan-bahan khusus yang diwahyukan oleh setan dengan bahan-bahan khusus tadi. Dan seluruhnya itu adalah termasuk dari kekufuran yang sangat besar. Dan ini sampai hari kita ini berlaku di pertengahan kaum muslimin. Ya kan? Dan yang memiliki perbuatan ini biasanya adalah para pak yai. Membuat huruf-huruf yang terputus, yang terpotong-potong nanti. Ini mereka pelajari. Pulang dari nyantri. Ya kan? Punya kepandaian dalam perkara-perkara kufur ini. Mau dikatakan, wakana minasirki lima yuradu bihi min tabtil madhar wa talfil manafi min gharillahi ta'ala. Dan ini termasuk dari syirik. Kenapa? Karena di dalamnya diinginkan dengan perkara tersebut berupa menolak madharat dan mendatangkan manfaat-manfaat dari selain Allah Ta'ala. Sebagaimana kemarin yang kita baca, wala tas'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk. Fa'in fa'alta fa'innaka idan minat dhalimin. Wa yamsaska Allah bidurin falaka sifalau illahu wa yuridka bikhairin falarada li fadlih. Isibu bihi man yasa'i min ibadi wa huwal ghafur rahim. Ini adalah ayat yang berkaitan dengan syirik. Dalam menggunakan tamaim dan yang semisalnya seperti tiwalah. Syirik dalam apa? Dalam rububiyah. Karena diyakini benda-benda tadi bisa menolak madarat, bisa mendatangkan manfaat dari selain Allah Ta'ala. Itulah syirik dalam al-uluhiyah. Ketika dipanggil, diseru, maka menjadi syirik dalam al-uluhiyah. Jadi di sini macam-macam kesyirikan. Maka dikatakan termasuk syirik dalam ar-rububiyah. Jika diyakini benda-benda tadi bisa menolak madarat, bisa mendatangkan manfaat. Seperti huruf-huruf yang terpotong-potong tadi. Ya kan? Dan juga dengan tinta yang khusus. Mereka campur dengan doa-doa jahiliyah dengan garis-garis yang mereka anggap bahwa saya ini di atas surah. Bentuk apa? Cintinya Sulaiman yang dicintin itu ada rahasia kerajaan beliau. Sebagaimana kelakuannya Yahud punya anggapan bahwasanya Sulaiman dulu adalah kafir. Dan bahwasanya Sulaiman itu bisa menundukkan jin dengan sihir, bukan dengan mukjizat dari Allah. Di atas akidah Yahudiyah inilah para dajjal mereka meniru. Menulis tamimah-tamimah dan tiwalah-tiwalah. Para dajjal ini punya anggapan huruf-huruf itu dan isim-isim itu punya khodam. Khodam ini mereka bisa melakukan apa yang diminta oleh mereka. Dari amalan-amalan sihir. Dan mereka mengambil atau menjadikan macam-macam dari bukur. Bukur itu adalah asap. Seperti dalam sabda Nabi SAW. Jangan kau makan. Atau makanan itu tidak boleh dimakan sampai hilang bukornya. Apa bukor? Asap, asapnya. Jadi adab makan yang masih panas itu adalah jangan dimakan. Karena makanannya alunar. Bukor. Hatta yadhaba anhu bukoruhu. Ya, makanya jangan dimakan sampai hilang asapnya, karena itulah makanan mana makanannya? Makanannya penghuni neraka. Maka jangan terburu-buru makan masakan yang masih panas, dibiarkan itu sampai hilang asapnya. Bukhor. Apa bukhor? Asap, jamaknya bukhur. Taib. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa Abdullah bin Akim marfu'an. Ukem, jalan karena. Dan dari Abdullah bin Ukem, hadis yang marfu', yakni beliau Abdullah merafakkan, mengangkat hadis itu sampai kepada Nabi. Man ta'allaqa shay'an wukila ilaihi, barang siapa yang menggantungkan sesuatu maka dia diserahkan kepada sesuatu yang dia gantungkan. Maknanya Allah berlepas diri darinya. Ini adalah termasuk dosa besar. Kalau la syirka asghar termasuk akbaru minal kabair. Lebih besar daripada dosa-dosa besar yang lain. Rawah Ahmad wa Tirmidhi wa rawah Abu Dud wal Hakim wa Abdullah ibn Ukem wa bidhamil muhmalah sahih. Ukem. Bidhamil muhmalah. Ain itu namanya muhmalah tanpa titik. Musaggaran Ukem. Wa yukna Aba Muhammad Aba Ma'bad. Wa yukna huwa Abdullah ibn Ukem Aba Ma'bad. Yukna dikuniai. Kana yakni. Ya kan, kinayatan. Ya kan? Bahwa kanin wadaka makniyun. Yukna. Yukna huwa, yakni Abdullah tadi kuniyanya adalah Abu Ma'bad Al-Juhani. Al-Juhani, ini nisbah. Kalau dibuang, ya nisbahnya bunyinya apa? Haidat. Suhaina, bukan Suhan. Kalau Suhan, Mustafa. Suhaina bukan Johan, kemarin dibaca Johan. Di bang yakni semuanya apa? Bunyinya Johan. Mustafa Johan itu. Baik. Al-Juhani al-Kufi. Qala al-Bukhari ta'ala adraka zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam wa la yu'raf lahu sama'un sahihun. Adraka mendapati zaman kenabian sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau Abdullah bin Ukem ini tidak diketahui bagi dia sama'un sahihun. Artinya enggak diketahui riwayat yang sahih dari Nabi. Wa kadza qala Abu Hatim. Demikian juga pernyataannya Abu Hatim. Kadza termasuk kinayah. Kadza termasuk kinayah. Dalam bahasa Arab itu makna kadza adalah untuk kinayah. Qala al-Khatib sakana al-Kufah wa qadima al-Madaina fi hayati Hudzaifah wa kana sifatan. Abdullah bin Ukaim berkata al-Khatib tentang beliau, beliau Abdullah ini tinggal di Kufah, sakana yaskunu, sakin, menetap di Kufah. Wa qadima al-Madaina, Madinah nama kota, bentuk jamak. Madain nama kota bentuknya jamak. Kalimatnya. Ya kan? Tapi bukan maknanya itu kota-kota banyak. Tapi namanya saja yang bentuk jamak. Qadimal Madainah ini ketika di zaman Hudzaifah. Hudzaifah bin Yaman. Radhiyallahu anhumah. Wakana sikotan, dan beliau adalah orang yang sikoh. Makbulu riwayah. Wadzakara Ibnu Sa'ad. Nah, kalau ketika disebut Ibnu Sa'ad berarti sahibut tarikh. Ketika tentang biografi itu tersebut nama Ibnu Sa'ad berarti sahibut tarikh, pemilik kitab tarikh. An ghairihi menyebutkan Ibnu Sa'ad dari ghairi dari selainnya. Selain Khatib. Anna mata fi wilayatil Hajjaj, meninggalnya Abdullah bin Ukaim dalam zaman kekuasaan Hajjaj, seorang qatil, fasik, zalim. Ini Hajjaj bin Yusuf. Banyak membunuh para ulama. Membunuh juga sebagian para sahabat. Ini Hajjaj ini. Qaulu man ta'allaqa shay'an wa kila ilaihi at'alluqu bika yakunu bil qalb. Ta'alluq itu adalah keberadaannya dengan hati. Wa yakunu bil fi'il dan juga keberadaannya dengan perbuatan. Wa yakunu bima dan juga keberadaannya dengan keduanya hati dan perbuatan sekalian. Wukila ilai aywa kalau Allah ila dzalika syai'allazi ta'allaqahu, yakni Allah menyerahkan kepada sesuatu yang dia telah menggantungkannya. Man ta'allaqa billahi wa anzala hawaijahu bihi wal tajaa ilaihi wa fawwada amra ilaihi kafahu wa qarraba ilaihi kulla ba'idin wa yassara lahu kulla asirin. Maka barang siapa yang berkaitan bergantung dengan Allah, wa anzala dan mendudukkan, bukan menurunkan, wa anzala dan mendudukkan kebutuhan-kebutuhannya, wa anzala hawaijahu dan mendudukkan atau menyerahkan semua kebutuhannya dengan Allah, wal tajaa ilaihi dan bersandar kepada Allah, wa fawwada dan menyerahkan semua urusannya kepada Allah, Allah mencukupi dia dan Allah mendekatkan kepada dia segala yang jauh dan memudahkan bagi dia seluruh perkara yang sulit. Kullu asirin. Man ta'allaqa bi ghairi awsakana ila ra'yihi wa aqlihi wa dawa'ihi wa tamaimihi wa nahwi dhalik wa qala Allah ila dhalika wa khadalahu. Dan barang siapa yang berkaitan bergantung dengan selain Allah atau tenang kepada pendapatnya, otaknya melulu, tenang dengan akalnya melulu, tenang dengan obatnya melulu, tenang dengan tamimah-tamimahnya dan semisalnya, maka Allah menyerahkan kepada apa yang dia tenang kepadanya dan Allah menelantarkan dia. Wa khadalahu. Jadi kalau orang itu merasa tenang, merasa bangga dengan selain Allah, merasa tenang dengan rokyunya, dengan pikirannya, dengan akalnya, dengan obatnya, dengan tamimah-tamimahnya dan semisalnya, maka Allah menyerahkan kepada apa yang dia itu tenang kepadanya dan wa khadalah dan Allah menelantarkan dia. Mahum tarokahu. Khadalah tarokahu. Wada ma'rufun bin nusus wa tajarub. Ini perkara yang sudah jelas diketahui tentang fakta benarnya pernyataan ini dengan Al-Quran dan Sunnah, nusus. Dan dengan tajarub, tajarub. Ya kan? Dengan Al-Quran dan Sunnah, sangat ketahui orang yang melakukan seperti ini. Meninggalkan Allah dan merasa tenang dengan kepada selain Allah, maka dia akan ditelantarkan oleh Allah Ta'ala. Ma'ruf perkara dengan nas Al-Quran dan Sunnah dan tajarub, tajarub. Tidak tahu. Antum tahu tajribah? Tajarub itu adalah dengan apa? Hal-hal yang sudah pernah terjadi. Dengan bukti itu tajarub. Dengan bukti, fakta. Jadi orang-orang yang sudah merasa bangga dengan akalnya, dengan obatnya, dan semisalnya, maka dia akan diserahkan oleh kepada perkara tersebut dan ditelantarkannya. Ini jelas gamblang diketahui dengan Al-Quran dan Sunnah dan juga tajarub. Buktinya pun seperti itu. Faktanya pun seperti itu. Kenapa tajarub? Qala ta'ala wa mitawakkal 'ala Allah wa huwa hasbu. Dan barang siapa yang bertawakal, menggantungkan hati kepada Allah, maka dialah Allah yang mencukupinya. Kenapa? Karena tawakal yang benar adalah tawakal menggantungkan hati kepada Allah. Lihat nomor sutan kaki, lihat. Fi quratil uyun ta'alluqu yakunu bil qalb wa yansau anhu al-qawlu wal fi'lu. Ta'alluq adalah keberadaannya dengan hati. Wa yansau anhu dan timbul dari hati berupa perkataan dan perbuatan. Wa yansau anil qalbi al-qawlu wal fi'lu. bergantungnya dengan hati dan timbul dari hati tadi berupa perkataan dan perbuatan. Dan apa itu? Taluk iltifatu qalbi. Iltifatu qalbi. Itu masdar. Iltafata yaltafitu iltifat. Begitu. Yaitu bagaimana taluk adalah iltifatul qalb. Hati itu mengarah atau berpaling. Iltafata'an berpaling. Hati berpaling dari Allah Ta'ala ila sa'in kepada sesuatu. Dia meyakini sesuatu tadi annahu yanfa'uhu. Dia meyakini bahwa sesuatu itu bisa memberikan manfaat kepada dirinya. Ayat ba'u anhu. Atau bisa menolak apa-apa dari darinya. Kama taqaddama bayanu fil ahadits. Fiatul bab, sebagaimana telah lalu penjelasannya dalam beberapa hadis dalam bab ini. Walladzi qablahu dan yang sebelumnya wahuwa munafiqaulahu ta'ala dan ta'aluk yang sifatnya seperti ini berpalingnya hati dari Allah kepada sesuatu yang dia yakini ini adalah menafikan firman Allah Ta'ala bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin falau ajruhu inda rabbi wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun bala na'am. Ya kan? Barang siapa yang menyerahkan wajahnya hanyalah untuk Allah, sedangkan dia dalam keadaan muhsin mengikuti sunnah, maka dibagi dia pahalanya di sisi Rabb-nya dan tidak ada ketakutan atas mereka dan tidaklah ada kesedihan. Dunia dan akhirat enggak ada ketakutan di dunianya. Walau yahzanun enggak ada kesedihan dengan apa yang mereka tinggalkan tentang perkara dunia ini. Ya. Artinya mati hari ini, mati nanti, mati besok, mati nanti malam siap siaga. Enggak ada sisi kekhawatiran sama sekali. Itu maknanya orang yang memiliki keikhlasan dan memiliki perbuatan di atas sunnah, pahalanya dijamin oleh Allah Ta'ala dan enggak ada ketakutan mati sekarang, mati nanti, mati besok, mati nanti malam, udah enggak peduli. Siap. Nah, gak terasa takut. Apa yang tinggalkan dan apa yang akan terjadi di akhirat dia sudah merasa tenang. Itu makna walahum alim walahum yahzanun. Bainkana minasyirkil asghar. Taruhlah. Ya kan? Ta'aluk bighairillah tadi termasuk syirik asghar. Fahuwa yunafi kamala tauhid. Maka termasuk menafikan kesempurnaan tauhid. Wa inkana minasyirkil akbar. Ka ibadati arbabil kubur wal masjid wa tawagid wa nahwi dalika fa huwa kufrun billah. Taruhlah kalau memang termasuk berupa syirik asghar maka termasuk menafikan kesempurnaan tauhid. Tapi kalau termasuk syirik akbar seperti beribadah kepada arbabil kubur. Ibadah kepada yang orang-orang yang dikubur namanya arbabul kubur. Bagaimana mengibadah yang dikubur? Berdoa, minta-minta kepada yang dikubur. Nandar untuk yang dikubur. Menyembelih untuk yang dikubur. Nangis-nangis untuk yang dikubur. Sujud untuk yang dikubur. Mengibadahi masyahid, tempat-tempat yang dikeramatkan. Mengibadahi togut-togut. Dan yang semisalnya, kalau itu kejahat kenyataannya, maka syirik dan kufur dengan Allah. Wa khurujun dan keluar dari agama Islam wala yasihu ma'ahu qaulun wala amalun maka enggak berguna enggak sah bersama dengan kesyirikan syirik akbar ini kufur akbar ini perkataan dan amalan apapun dari perkataan yang baik amalan yang baik itu enggak berguna semuanya la nasrakta la yahbatanna amaluka jika engkau melakukan kesyirikan wahai rasul sungguh akan hanguslah semua amalan kamu. Enggak berguna. Qaulun wa wala amalun. Walaupun baik. Walaupun benar di atas sunnah. Enggak berguna. Selama ada. Kesyirikan berupa tadi mengibadai. Kuburan. Tempat-tempat yang dikeramatkan. Dan menyembah tauhid dan yang semisalnya. Ini dinukil dari Quratul Uyun. Oleh beliau Syekh Muhammad Al-Fiqih. Rahimahullah Ta'ala. Taib. Qala Muhammad. Rahimahullah Ta'ala. Hadatsana Hisham bin Al-Qasim Haddatsana Abu Sa'id al-Mu'addab. Atau al-Mu'addib nama saya. Haddatsana man sami'a at-Ta'a al-Khurasaniyah. Ana qala. Lagitu Wahba bin Munabbah, Munabbih. Wa huwa yatufu bil bait. Kata Imam Ahmad bercerita kepada kami Hisham bin Al-Qasim. Kata Hisham bercerita kepada kami Abu Sa'id al-Mu'addib. Kata Abu Sa'id bercerita kepada kami orang yang pernah mendengarkan riwayat dari Atha' al-Khurasani. Bahwasanya Atha' berkata, aku ketemu Wahab bin Munabbih. Sedangkan Wahab waktu itu sedang tawaf di Ka'bah. Bil bait ini. Baitul Atiq ini Ka'bah. Fakultu. Kata Atha'. Nah, kata siapa? Kata orang yang ketemu dengan Atha' tadi. Hadisni hadisan ahfadhu angka fi maqami hada wa awzis. Awzis ini fi'il amr. Wa awzis. Ini fi'il amr. Kata orang tadi bilang kepada Atha'. Gimana? Man sami'a ta'aruf anna qala. Kata apa? Kata Atha'. Kata yang bilang. Bilang kepada Wahab. Wahai Wahab. Ya kan? Atha' yang berkata ini. Berarti kan relat tadi relat. Atha' ketemu Wahab. Sungai penuturannya Abu Sa'id. Al-Mu'addib yang mana mungkin mendengar dari orang yang pernah ketemu Atha'. Namanya ada si terputus rawinya. Atha' waktu itu ketemu sama si Wahab bin Munabbih. Ketika itu Wahab sedang tawaf di Ka'bah. Maka Atha' al-Khurasani berkata. Pada Wahab. Hadisni hadisan. Wahai Wahab. Ya kan? Hadisni hadisan ini namanya apa? Minta supaya di beri tahdis. Beri apa? Cerita tentang hadis ahfadhu angka akan kuhafal dari kamu tentang hadis yang engkau berikan kepada saya. Bima kami hada. Di tempat aku ketika ketemu sama kamu di sini ini. Wa auzis dan berikan hadis yang ringkas. Wa auzis. Nah, auzis apa? Dan ringkaslah hadis yang kau sampaikan kepada aku. Kala wahab naam. Ya, wa yato. Kata wahab, awhallahu tabaraka wa ta'ala ila Dawud. Kata wahab, Allah mewahyukan. Allah Taala mewahyukan kepada Dawud. Ya Dawud, wahai Dawud. Amma wa izzati wa adamati la ya'tasimu bi abdun min ibadi duna khalqi. Arifu dalika min niyatihi. Fatakidu samawatu sab'u wa man fihinna wal araduna sab'u wa man fihinna illa ja'altu lahu min bainihinna makhraja. Amma wa izzati wa adamati la ya'tasimu bi. La ya'tasimu abdun. Min ibadi bimakhlukin duni arifu dalika min niyatihi illa qata'tu asbab as-sama'i min yadihi wasakhtu al-ardha min tahti qadamaihi thumma la ubali bi ayyi awdiyatiha halaka. Ini kata Allah Ta'ala ketika Allah mewahyukan kepada Dawud. Isi wahyunya yaitu wahai Dawud, ama wa izzati. Ama ini adalah harfun untuk istiftah, untuk pembukaan. Wa izzati. Ini bawa kosam sumpah. Dan demi keperkasaanku dan keagunganku. Tidaklah seorang hamba beriktisam, berpegang, bersandar kepadaku. Tidaklah seorang hamba dari para hamba-hambaku berpegang teguh dan bersandar kepadaku. Duna kholki. Meninggalkan semua makhluk kuatnya tidak besar kepada semua makhluk. Aku mengetahui hal tersebut dari niatnya. Lalu langit-langit yang tujuh dan nanti yang ada di dalamnya dan bumi yang tujuh dan yang ada di dalamnya semuanya membuat tipu daya kepada hambaku tadi, melainkan ku jadikan bagi dia di antara langit-langit itu dan bumi-bumi itu tempat keluarnya. Artinya, jadi semua penduduk langit dan semua penduduk bumi mau membuat makar kepada dia, maka akan ku selamatkan, kata Allah kepada Dawud. Ama wa izzati wa adamati la ya'tasimu abdun min ibadi bimakhlukin duni. Ama dan ketahuilah, dan demi keperasaanku dan demi keagunganku. Tidaklah hamba beriktisam dengan dari hamba-hambaku dengan makhluk selain aku. Aku mengetahui tentang apa yang dalam hatinya tentang dia itu nyandarkan kepada makhluk. Melainkan aku putus seasbab tangga-tangga langit. Nah, dari tangan dia. Wasakhtu asakho yusikhu isakhotan begitu. Waktu arda mintah tiga damaihi. Hanya ku belah bumi itu dari bawah kedua telapak kakinya. Lalu aku enggak peduli dengan orang tersebut. Nah, di lembah mana dia binasa. Nah, di lembah mana dia binasa. Paham di sini? Ini maksudnya adalah orang itu kalau bergantung kepada selain Allah, maka ujungnya adalah binasa. Kalau itu bergantung dengan Allah Ta'ala, dengan benar-benar bergantung dari hatinya, maka mau dikepung siapapun di muka bumi ini, maka dia akan diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun yang mau masang makar, masang kait tipu daya dengan orang tersebut, kalau dia memang benar-benar punya bergantung yang benar dengan Allah Ta'ala, maka Allah akan memberikan jalan keluarnya. Ini keutamaan tauhid. Keutamaan tauhid adalah ini adalah masing-masing orang bisa menerapkan. Ya kan? Enggak harus kemudian ustadznya yang paling hebat, enggak harus. Ya kan? Seorang alim enggak harus, bahkan seorang muwahhid yang memiliki keutamaan ini. Nah. Baik. Qala al-Musannif rahimahu ta'ala wa rawa al-Imam Ahmad an Ruwaifi annahu qala qala Rasul sallallahu alaihi wasallam ya Ruwaifi la'al hayata satatulu bika fa akhbirin nasa anna man aqada lihyatahu aw taqallada wataran aw sanja bi ra'si idabatin aw admin fa inna Muhammadan bari'un minhu. Berkata al-Musannif yakni Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Dan memang meriwayatkan dari Ruwaifi. Bahwasanya Ruwaifi berkata. Berkata Rasulullah SAW. Wahai Ruwaifi. Mudah-mudahan. Kehidupan ini akan panjang. Dengan kamu artinya apa? Mudah-mudahan umur kamu. Ya kan? Akan panjang. Maka oleh itu. Beri kabar kepada manusia. Apa sih kabarnya? Sesungguhnya orang yang orang yang bundeli jenggotnya. Mengikat jenggotnya. Jenggotnya dibundeli. Yang dikepang, yang dibundel. Zaman sekarang kan banyak. Jenggot-jenggot model pang itu. Atau takolah dawataron. Yani membuat kalung dengan watar. Apa watar kemarin? Mana watar? Waidar. Cangkang. Masa watar cangkang. Watar cangkang. Kalau wadah cangkang. Kalau watar? Apa? Apa kemarin? Ayub. Matar. Ayo siapa yang jawab? Ayo Musa. Tali busur yang sudah? Yang sudah baru, yang sudah ikhlau lako, yang sudah usang. Kalau cangkang kerang itu mirip kan cangkang kerang, bukan cangkang yang mirip, yes bau setpah gitu, lapetnya itu menyerupai cangkang, bukan cangkangnya yokoyok cangkang. Ya. Nah kalau watar apa? Tali busur yang sudah usang diganti dengan yang baru, yang usang tadi di bikin kalung untuk nolak bala. Biar hewannya enggak kena penyakit ain. Nah, siapa yang melakukan ini? Kata Rasulullah SAW bilang kepada siapa tadi? Ruwaifi. Bilang atau istinja biros idabah. Atau istinja dengan apa? Dengan kotoran? Hewan. Atau dengan tulang? Maka berarti tahu wahai Ruwaifi. Kasih tahu uang-uang kui, orang-orang itu, bahwasanya Muhammad berlepas diri darinya. Roji itu adalah kotoran. Mafhum? Ba'run. Ba'run itu kotoran. Siapa nih hewan? Adam. Jadi sekarang siapa yang istinja dengan kotoran hewan atau tulang, kasih tahu. Maka dia, yakni, dibara oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Muhammadan bari'un minhu." Kenapa? Karena kufar adat mereka itu kan melintir-melintir jenggotnya. Ini enggak boleh. Ya kan? Karena ada tasabuh dengan kufar. Nah, sekarang ini banyak orang itu berjenggot jenggotnya di melintir di kepang. Nah, dipocong bahasa kepang kalau wong sugeng ngarani dipocong. Ya, wong sugeng ngarani dipocong, dikepang, dipelintir-pelintir, diikat-ikat. Ya kan? Singgutnya sama kumisnya sama-sama apa? Panjang. Biar penampilan apa? Penampilan sangar. Nah, kayak khawarij. Kayak setan. Biar bisa berpenampilan kayak setan. Nah, sekarang ini banyak orang seperti itu, tasabuh dengan kufar. Tapi benar kan? Hadis riwayat Imam Ahmad, An Yahya bin Ishaq wal Hasan bin Musa Al-Asyab. Bertanya Al-Asyab. Kila wa ma'an ibn Lahia, Abdul bin Lahia, wa fi kisah. Dalam hadis ini ada kisah. Ada cerita. Ikhtasarha al-musannif. Diringkas oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Wada lafdul Hasan lafadzin lafadznya Al-Hasan Al-Basri. Hadatsana Ibnu Lahia, hadatsana Iyas bin Abbas an apa ini? An Suyaym bin Baitan. Baitan qala hadatsana Ruwaifi bin Sabit an qala kana ahaduna fi zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'khudhu jamala akhihi ala ayyutiyahu an-nisfa mimma ghadima wa lahu nisfu. Hatta inna ahadana la yasiru lahu naslu warisu walil akhar alqadahu. Tsumma qala li Rasul sallam alhadis. Tsumma rawi Ahmad an Yahya bin Ghailan hadatsani Fadlu hadatsana Iyas bin Mus bin Abbas anna Suyayyam bin Baitan akhbarahu anna sami'a Saiban al-Idbani alhadis Ibnu Lahab fi maqal wa fi isnadi tsani Saiban al-Kitbian al-Kitbani kila fi majhul wa baqi turijal ya tiqat. Nah, kama qala Ibnu Hajar inna majhul. Taliknya sebagaimana pernyataan Ibnu Hajar bahwa ini majhul. Idza ghanima al-qatil fa takunu al-ghanima muqassamatan li kilayhima nisfun nisfun ay 50-50. Ay al-qatil li sahibul jamal. Nisfun-nisfun, 55-50. Itu maksudnya. Qalu akhbirin nas, dalilun ala wujubi ikhbarin nas. Akhbirin nas, ini sebagai dalil tentang wajibnya memberitahu kepada manusia. Ikhbar semuanya dengan makna iklam, memberitahu. Walasahada mukhtasan birwaifi, dan ini bukanlah khusus dengan waifi saja. Bal kullu man kana indahu ilmun laisa indah ghairihi. Mimayahtasu ilain nasu wajaba i'lamum bihi. Bahkan seluruh manusia, siapa saja yang dia memiliki ilmu, tidak ada ilmu di selain dia, ya kan? Pada selain tidak ada, termasuk perkara ilmu yang dibutuhkan oleh manusia, maka wajib diberitahukan kepada manusia tentang ilmu tersebut. Mana? Oh, di sini tidak ada. Nanti di bawah ini. Fanistaraka huwa wa ghairuhu, kalau suatu ilmu tadi dia dan yang lainnya itu pasti sama-sama punya fi ilmi dalika, dalam ilmu berkata tadi, fatabliqu fardhu kifayah, maka penyampaiannya adalah cuma fardhu kifayah. Nah, kalau yang lain enggak tahu dan dia tahu, maka dia wajib menyampaikan, tapi kalau orang lain tahu, maka fardhu kifayah, karena yang tahu bukan cuma satu orang. Maka kalau itu mengkritisi kesyirikan ini, di mana bahwasanya suatu kampung enggak ada yang menjelaskannya, maka harus bicara dia, enggak boleh diam. Di antaranya perkara syirik dan perkara yang juga seperti itu. Demikian qala Abu Zur'ah fi Shahih Sunan Abi Dawud. Abu Zur'ah Ar-Razi. Abu Zur'ah Ar-Razi. Qalu la'alla al-hayata satatulu bika fihi alamun min alamin nubuwah. Fa inna ruwayfi an talat hayatu ila sanati 56 fa mata bi furqah min amali Misra amiran 'alaiha wa huwa min al-Ansar. La'alla al-hayata satatulu bika ini mudah-mudahan kau memiliki umur panjang wahai ruwayfi. Dalam ucapan beliau ini termasuk alamun, tanda dari tanda-tanda benarnya kenabian beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena dengan bukti ruwayfi, ya kan, hidupnya umurnya panjang sampai tahun 56 Hijriah. Beliau meninggal di tempat namanya Barqah atau Burqah min a'mali Misr, dari apa? Dari daerah-daerah yang dikuasai oleh negara Mesir. Dari itu beliau menjadi amir di sana, amiran alaiha, amir. Nah, amir zaman dulu itu seperti ini. Kalau amir zaman sekarang, wali kota dan semisalnya, antum tahu sendiri siapa mereka-mereka tadi. Ya kan? Kalau amir dulu, ya, alul hadis, muhadisin, muahidin, mengerbek kesirikan. Kalau sekarang amir sekarang, ya monggo sirik, kebut terus, gaspol. Ya toh? Baik. Wa min al-Ansar, yang dari Ansar, dari bukan dari Muhajirin, dari Ansar. Wakila ma tasanata salatin wa khamsin. Ada yang mengatakan bahwasanya meninggalnya beliau ruwafi adalah tahun 53 Hijriah. Qalu man aqada lihyatahu bi kasri lam. Lihya. La ghair, tidak boleh dibaca lain, la ghairu. Atau la ghairi. Bi kasri lam la ghairu, tidak ada bacaan selain lihya. Wal jam'u liha. Wadham luha. Qalu al-Jawhari. Bisa dikatakan luha dan liha. Bilkasr wadhammi. Ya kan? Liha dan luha. Demikian yang dinyatakan oleh al-Jawhari. Siapa al-Jawhari? Ahli bahasa lugawi. Qalu al-Khattabi. Siapa kunyanya Khattabi? Aywa. Asanta. Kamu sudah apa? Belajar di masuk besar baru. Bisa ibarat ngukir di atas batu kecil lali-lali, ya. Ya. Ya Muhammad. Pening ngantuk ngro sebutet ini. Tak dewer kok ngantuk. Oh, tanganane angel kok nangani watu. Baik, qala al-Khattabi amma nahyu an aqd al-lihya fa yufassaru ala wajhaini. Ada larangan beliau tentang melintir-melintir jenggot. Nah, ini aqd al-lihya, melintir jenggot. Ngepang jenggot, maka ditafsirkan di atas dua segi. Ahadi masal jantar dua segi, maka nu yaf'alunau bilharb. Apa yang dulu mereka lakukan dulu di ketika peperangan. Kanu yakiduna lihahum. Dulu mereka mengikat jenggot mereka. Wadalika min zai ba'dil a'adim. Itu termasuk zai. Tahu zai? Zai apa termasuk apa? Penampilan sebagian orang-orang a'adim itu zai. Ya kan? Zai itu penampilan. Mode sebagian orang-orang ajam. Yaftalunahu wa yakidunahu. Dipelintir lalu diikat. Ditampar. Dipelintir ditampar. Bukan tempeleng. Ditampar kayak tampar. Ini tampar. Tampar itu piye? Tampar itu ditajakno tali dulu. Ditampar. Dipelintir. Tampar bahasa sugihan. Ngerti bahasa pekalongan apa? Besar. Belintir? Enggak ditampar? Oh, ditampar gini kan? Enggak, ditampar itu sugihan dipelintir. Tidak dia apa? Tali. Tuku tampar. Tuku tampar, tuku tali. Untuk tampar, ditampar. Bayar saya 10.000. Jadi jenggotnya dipelintir, lalu diikat. Kayak sekarang. Ini menurut Jeli ya. Kalau Abu Sa'adat takabburun wa ujuban. Nah, kenapa dilakukan itu? Takabur bentuk kemengkean dan bentuk percaya diri. Ta'ajuban. Pede. Merasa hebat. Nah, takabburun wa ujuban. merasa bangga, sombong, mengke. Tanihima segi kedua dari penafsirannya, anna ma'nahu mu'alajatus syair liyata'aqqad wa yata'ajjad. Yani maknanya itu apa? Mu'alajatus syair, syair itu rambut. Syair itu dimu'ala jadi bentuk, dimodel supaya bisa berintik. Nah, supaya bisa berkerik? Keriting. Nah, supaya bisa kerik? Keriting. Kalau sekarang dibonding supaya bisa lurus. Kalau itu diberintik, no, dikeriting? Dikeriting, no. Ya kan? Nah, saya kan dirambut keriting, gengsi. Dilurus, no. Tolong ulan pisan. Diabang-abangi. Di apa kuning-kuningi supaya jos bus. Wadzalika min fi'li ahli ta'nis, itu termasuk dari perbuatan dari banci. Ta'nis banci. Bencong. Apa? Wadzalika min fi'li ahli ta'nis, itu termasuk dari perbuatan para pembanci. Tahu banci? Hah? Banci apa? Bencong. Hah? Bantai tabansa bawa banci. Tabantai tabansa bawa banci. Sorobnya itu ya tabansa membencong. Waqala Abu Zur'a Ibnu al-Iraqi wal awal ula hamlu wal aula hamlu ala aqdil lihya fi shalah. Udah ini bisa kita bisa besok lagi, insyaallah udah malam juga 7:30. Alhamdulillah rabbil alamin.